بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Amir bin Sa'd an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zat yawmin min al-'adiyah حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أو كما قال في الصحيح رواية الإمام مسلم. daripada Amir bin Sa'ad daripada bapaknya. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari balik daripada satu kawasan ini. Hatta idza marra fi masjid Bani Muawiyah. Dalam perjalanan balik itu, Nabi melalui satu kawasan masjid kepunyaan Bani Muawiyah. Daqala faraka'a fihi raka'atain. Nabi masuk dalam masjid Bani Muawiyah ni, Nabi sembahyang dua rakaat. Wa sallayna ma'ahu. Kata sahabat, kami ikut sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a rabbahu tawila. Lepas sembahyang, Nabi doa cukup lama. Summan tarafa ilaina, habis Nabi doa, Nabi beralih mengadap sahabat-sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata, sa'altu rabbi thalathan, aku minta doa pada Tuhan aku tiga perkara. Fa'a'tani sintaini wa mana'ani wahidah. Nabi bagi tahu dekat sahabat, dalam tiga benda yang Nabi minta, dua Tuhan terima, satu tak terima. Sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisana. Yang pertama, Nabi kata, aku minta dekat Tuhan supaya umat aku tidak binasa dengan kemarau. Nabi minta supaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak musnah kerana kemarau. Maknanya kemarau boleh jadi, tapi tidak membawa kepada musnah semua. Fa'a'taniha, Nabi bagitahu dekat sahabat, Allah terima doa itu. Maknanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi jaminan kita tidak akan binasa kerana kemarau. Mana kemarau boleh jadi, tapi kemarau itu tidak membawa kepada semua orang mati. Begitu. Wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharq. Nabi kata aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku tidak mati kerana banjir besar yang menenggelami mereka. Wa a'taniha, Nabi kata Tuhan terima. Maknanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan binasa dengan banjir besar. Maknanya banjir boleh jadi, tapi tidak sampai ke tahap membinasakan semua kita. Wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sakum bainakum famana'aniha. Aku minta supaya umat aku tidak saling menyakiti di antara satu sama lain. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ni tak bergaduh. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ni tak berperang, tidak berbunuh-bunuh di antara sesama Islam. Famana'aniha, yang itu Tuhan tak terima. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimilah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, hadis ini nak cerita dekat kita tentang masjid ni banyak. Kalau di Madinah tu keliling Masjidil Haram, keliling Masjid Nabawi tu masjid. Masjid yang diceritakan adalah hadis ni, dia kata Masjid Bani Muawiyah. Ataupun hari ini lebih dikenali dengan nama Masjid Ijabah. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, masa ziarah di Madinah tu mesti lalu, tapi tak singgah. Masjid ni selalu Mutawif ataupun Muzawir, orang yang jadi tour guide kita, dia nanti habang je. Tuan-tuan, dia kata tengok balik kanan. Hari ini dia panggil Masjid Ijabah. Dekat tu ya dia habang. Pasal baik laju. Dia tak ada nak cerita yang kata Masjid Ijabah tu apa. Dia tak ada nak cerita. Pasal apa? Pasal lagi nak habang masjid lain pula. Tidak ada satu travel agent yang berhenti di Masjid Ijabah ni. Tak ada yang berhenti. Semua lalu habang. Masjid Ijabah ini dulu dipanggil Masjid Bani Muawiyah. Pasal apa? Pasal di situ perkampungan Bani Umayyah. Geng Bani Muawiyah, Bani Umayyah yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini, itu kampung mereka. Di kawasan Masjid Al-Ijabah itu, di situ perkampungan Bani Umayyah. Ataupun disebut Bani Muawiyah. Kampung mereka. Kerana mereka duduk di kampung tu, mereka buat satu masjid. Kita nak kena faham yang kata di negeri Arab ni, dia tak ada surau. Dia semua masjid. Di Malaysia saja yang ada surau, tambah lagi satu, Menaksah. Ya, kita arif. Menaksah tu daripada madrasah. Jadi dijadikan tempat semayang dan tempat mengaji-mengaji agama, kelas orang perempuan dan sebagainya, madrasah. Jadi orang Melayu dia nak sebut madrasah itu terlalu kearaban, maka dia sebut menaksah. Bagi orang Arab, walau kecil, walau besar, walau buat jemaat, walau tidak buat jemaat, kalau tempat tu tempat semayang, tempat sujud, maka dia panggil masjid. Masjid maknanya tempat sujud. Begitu. So Masjid Al-Ijabah yang kita cerita, Nabi SAW balik daripada satu kawasan Al-Aliyah. Dia kata Al-Aliyah ni kawasan tanah tinggi. Ala atas. Ali tinggi. Aliyah, kawasan tanah tinggi. Nabi balik daripada sana, Nabi lalu di kawasan Bani Muawiyah ni, Bani Umayyah punya kampung ni, di situ ada masjid. Nabi singgah di masjid tu, Nabi masuk dan Nabi semayang dua rakaat. Bila Nabi semayang, sahabat ikut semayang sama dengan Nabi. Sekaligus, hadis ini menjadi dalil bahawa sembahyang sunat boleh berimam. Ni cara ulama dia nak istimbat hukum daripada hadis. Bila cerita satu sahabat Nabi yang bernama Isban bin Malik, dia ni mata kelabu nak pergi masjid-masjid jauh, dan akhirnya dia berasa dia menjadi satu susah kepada dia nak pergi semayang di masjid. Dia minta Nabi mai rumah dia. Dia minta Nabi semayang di satu tempat di rumah dia, dan dia nak jadikan tempat Nabi semayang itu sebagai musalla dia. Bila Nabi pergi tunaikan hajat dia, Nabi pergi semayang di tempat yang dia kehendaki. Masa Nabi semayang tu, sahabat ikut semayang. Maka sembahyang itu sembahyang sunat. Jadi bila Nabi sembahyang, sahabat ikut Nabi sembahyang, sembahyang sunat itu berimam. Maka dia menjadi dalil bahawa sembahyang sunat boleh berimam. Itu cara mengambil hukum. Nabi SAW balik daripada kawasan tanah tinggi, singgah di Masjid Bani Umayyah ataupun Masjid Bani Muawiyah ataupun hari ini dipanggil Masjid Ijabah. Masjid Ijabah, diletak nama tu sempena doa Nabi tadi. Bila Nabi minta, Allah mustajabkan dua daripada tiga doa Nabi. Maka dipanggil masjid itu Masjid Ijabah. Masjid yang Allah mustajabkan dua doa Nabi. Jarak dia kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, dia duduk arah timur laut. Kita menghadap kiblat Masjid Nabawi, dia arah timur laut. Lebih kurang dalam 600 meter. Daripada Masjid Nabawi. 600 meter dekat. Dekat. Dan dia masjid. Bila Nabi SAW singgah dan semayang di situ, lepas semayang tu, dia kata, wada'a rabbahu tawilan. Nabi minta doa lama. Padahal minta tiga benda aja, tapi Nabi minta tu lama. Syarah hadis ni beritahu, dia kata apa? Nak tunjuk kata tiga benda yang Nabi minta itu sangat penting. Kita pun bila kita ada satu hajat besar dengan Allah, disunatkan bila kita minta satu-satu benda tu repeat tiga-tiga kali. Kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Misalnya kita repeat yang tu tiga kali, mengulangkan doa berkali-kali, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Masjid Bani Muawiyah ataupun Bani Umayyah atau Masjid Ijabah ni, ada lagi Masjid Jumaah, ada satu lagi. Kalau kita sampai di Masjid Quba, kawan-kawan kita yang nak pergi umrah dalam masa terdekat ni, kita sampai di Masjid Quba, utara Masjid Quba. Arah utara Masjid Quba lebih kurang dalam 1 kilometer, lebih kurang dalam 900 meter. 1 kilometer lebih kurang, ada satu dipanggil Masjid Jum'ah. Pasal apa? Pasal apabila turun perintah semayang jemaah, di situlah semayang jemaah yang pertama diimamkan oleh Nabi. Maka dinamakan masjid itu Masjid Jum'ah. Kalau di Masjid Nabawi itu sendiri, arah ke utara Masjid Nabawi itu sendiri, lebih kurang 1 kilometer ke depan utara Masjid Nabawi itu, dia ada pula satu dia panggil Masjid Sajdah. Masjid Sajdah. Ataupun disebut juga di sana, dia kata Masjid Syukur. Apa panggil? Pasal apa? Pasal di masjid itulah turun yang kita dengar dalam khutbah kedua. Khatib dalam khutbah kedua, dia baca satu hadis. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang selawat dekat aku, maknanya dekat Nabi sekali, Allah akan doakan selamat kepada dia 10 kali. Hadis itu diberitahu oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Sajdah ni. Dia boleh turun main, dia boleh beritahu dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, Allah suruh beritahu. Siapa juga yang ucap selawat kepadamu sekali, Allah akan doakan keselamatan kepada orang tu 10 kali. Nabi bila dengar macam tu, Nabi sujud syukur. Maka dipanggil tempat tu, dijadikan masjid di situ, dinamakan masjid tu Masjid Sajdah. Ambil sempena Nabi sujud syukur atas anugerah Allah bagi dekat dia. Ini pun serupa masjid yang menerima nasib yang sama, bila lalu tak kira. Baik dia lalu saja, mutawil di kata, ini Masjid Sajdah tu, tengok-tengok oleh kiri ni, Masjid Sajdah lepas. Dan dia pun tak ada nak abang, jadi dia nak abang masjid lain pula. Jadi nak lalu masjid Qiblatain pula, Qiblatain dengan cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi SAW berdoa panjang. Kerana nak minta tiga benda saja, tapi doa Nabi sangat panjang. Doa adalah satu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Bukan kata bila kita sihat, kita tak perlu berdoa. Bukan makna apabila kita murah rezeki, duit ada, kita tak perlu berdoa. Bukan kata kita bila Tuhan bagi dekat kita otak cerdik, mengaji sampai peringkat PhD, dah ada highest degree dekat kita, maka kita tidak perlu lagi berdoa dah. Seumur hidup kita, lagi tak pejam mata mati, kita kena berdoa. Hidup kita dia plus minus. Ada benda Tuhan bagi, ada benda Tuhan tak bagi. Hak Tuhan tak bagi, kita nak kena minta. Hak Tuhan bagi pun, kita nak minta dikekalkan hak dia bagi. Maksud doa ni lagi tak mati, kita kena doa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Suhaib radhiyallahu anhu, dia kata, sa'ala Qatadah anasan, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar? Qala Anas, kana aksaru da'wati yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم لابن الصحيح رضي الله عنه ذكرت سترى سلطان أنس قتادة سلطان أنس بن مالك. Qatadah kata, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar? Qatadah tanya Anas, pasal Anas itu 10 tahun dia jadi khadam Nabi. 10 tahun dia hidup rapat dengan Nabi. Almost apa benda yang Nabi buat, Anas tahu, bahkan Anas merekodkan benda tu. Maka dia di antara sahabat, selain daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik, cukup banyak riwayat hadis. Maka dia sesuai menjadi tempat reference kepada umat Islam pada masa itu. Nabi dah tak ada, di antara orang yang perlu dijadikan reference ialah Anas bin Malik. Qatadah tanya dia, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar? Qatadah kata, dalam banyak-banyak doa, doa apa yang Nabi banyak minta bila Nabi berdoa? Qala Anas, kana aksaru da'watin yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Anas kata, satu doa yang familiar dengan Nabi, yang menjadi amalan Nabi, yang Nabi kira without fail Nabi akan sebut doa ni, ialah apa dia? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Bahkan ini menjadi doa yang diamalkan oleh Imam Malik, Imam Maliki yang merupakan Mufti Madinah. Dia tak ada minta macam-macam cerita panjang-panjang. Dia kira Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pasal apa? Pasal Imam Malik kata ini doa jami' mani'. Dia kata ini doa yang padat. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah, bagilah kami atas dunia ni dapat kebaikan. Apa benda atas dunia? Panjang umur, sehat, murah rezeki. Semua ni dunia. Hak dunia ni minta baik semua. Dia himpun sekali dalam satu doa. Wa fil akhirati hasanah, minta akhirat itu baik semua. Akhirat ni apa dia? Daripada start nyawa terlebih keluar itu akhirat. Minta dalam kubur selamat, minta dalam kubur dimudahkan menjawab soalan muka dan nakir, minta esok bangkit di padang mahsyar esok okey, minta di mahsyar esok masa timbang amalan kita cantik, itu semua akhirat. Wa fil akhirati hasanah, hal akhirat ni semua minta baik. Wa qina azabannar, kemuncak dia neraka tak mahu. Maka Imam Malik kata apa? Ini doa jami' mani', ini doa yang menghimpun semua yang kita nak minta. Imam Malik kata inilah doa aku paling suka. Malam ni kita jumpa hadis Anas kata apa? Nabi SAW, ini doa paling banyak telinga aku dengar Nabi baca. Tak payah kita pergi doa apa macam-macam nak tunjuk champion, kita doa panjang tak payah juga. Ini doa orang cerdik, sikit membawa makna yang luas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata rawi hadis ni, dia kata wa kana Anas idza arada an yad'a bi da'wa. Dia kata Anas bin Malik sendiri ni yang khadam Nabi ni, Anas bin Malik sendiri kalau dia nak minta doa untuk diri dia, dia akan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan kata rawi hadis ni, kata periwayat hadis ni, fa iza arada an yad'a bi du'ain, apabila Anas nak doa untuk orang lain, orang panggil pergi di rumah baca doa, orang minta tolong doa anak dia, nak doa untuk orang lain pun, da'a biha fihi. Kata rawi hadis ni, Anas akan baca doa ni. Tak koman kita. Kalau kita baca doa ni, tak baca panjang-panjang, tak koman kita. Sebab apa? Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Bahkan ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Imam Malik, Imam Hadis yang menjadi mufti Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab doa juga, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله من استعجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحقر عند ذلك ويدع الدعاء. أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yadh bil ismi. Nabi kata apa? Sentiasalah doa manusia itu diterima oleh Allah selagi mana dia tidak minta doa-doa ini. Kita minta dekat Tuhan, Tuhan akan makbul, is a matter of time, cepat atau lambat. Sooner or later. Kita minta, Tuhan akan bagi. Dia nak bagi cepat atau dia nak tunggu. Itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kat kita cepat apa hak kita minta. Sebab Tuhan tahu, kalau kita dapat cepat, kita boleh lupa ke dia. Maka Tuhan hold dulu. Tunggu sah 5 tahun baru dia bagi. Ketika itu kita dah ready untuk terima benda itu. Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jangan buruk sangka dengan dia. Kita sakit, anak kita sakit. Kita nak minta baik. Allah tangguh tak bagi baik. Kadang-kadang tangguh tak bagi baik itu ada kebaikan yang kita tak nampak. Tapi Allah tahu kebaikan dia. Kadang-kadang dia tak bagi baik, dia bagi mati anak kita ni. Dia bagi mati orang hak sakit ni. Kita jangan marah ke dia. Sebaliknya, Allah lebih tahu bahawa mati itu lebih sesuai untuk dia ni. Tapi dia hidup pun mungkin satu hari membawa fitnah kepada mak bapak ni. Apapun, orang putih kata, God knows well. Allah lebih tahu tentang semua benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata mintalah doa kepada Allah. Allah sentiasa akan makbulkan doa itu. Malam yada'u bi ismin. Selagi mana hang tidak minta benda dosa. Minta benda dosa. Minta, ya Allah, aku nak dirompak bank ni, permudahkan urusan aku. Itu benda dosa. Ada orang minta. Dia nak buat benda tak elok, dia minta Tuhan tolong dia. Itu yada'u bi ismin. Minta benda dosa. Yang ni Nabi kata jangan duk buat. Allah qati'ati rahimin. Ataupun minta doa dalam hal yang menyangkut tentang nak putus silaturahim. Minta, ya Allah, ya Tuhan, aku pun minta lah. Aku tak mau nak bertembung dengan abang aku ni. Itu memutuskan silaturahim. Kita ada sikit clash dengan dia. Minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, minta tolong. Jangan bagi aku tersampak dengan abang aku ni. Aku tak suka dia. Itu doa memutuskan silaturahim. Nabi kata jangan minta dekat Tuhan. Malam yasta'jil. Dan yang ketiga, jangan sampai hang jadi orang yang berdoa tapi tergesa-gesa. Yasta'jil. Adalah hadis lain. Nabi kata al-ijlatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Ijlah, kelangkabut, nak cepat, nak, ini syaitan punya kerja. Nabi kata wata'ani minallah, tapi tenang, tenteram, slow and steady, itu daripada Allah. Minta doa tak mau, minta semua nak cepat. Minta, ya Allah, nak lock result dia, nak lock cepat. Kalau lambat nak marah Tuhan. Nabi kita tak mau macam tu bila berdoa. Dan Nabi sebut lagu tu, sahabat jadi tak apa clear. Sahabat kata, ya Rasulullah, man isti'jal. Sahabat kata, yang kata tergesa-gesa, yang kata nak cepat, apa maksudnya itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu fa lam ara yastajibu li. Nabi kata contoh, satu orang dia merungut. Qad da'awtu, aku minta ni dah berapa kali minta dah, dia kata Tuhan tak mau nak bagi lagi. Jadi orang isti'jal, ini orang kalut, nak cepat. Jadi ustaz ni, saya nak tanya satu soalan ni. Ni saya duk minta ni, tak ingat-ingat dia setahun ni saya duk minta ni. Apa benda ni yang saya tak ada jawapan ni? Nada tu nada marah. Persoalannya, hang marah apa? Hang marah ustaz ke? Hang marah Allah ke? Maka bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata al-isti'jal, yang kata kalut, kelam-kabut, gopoh, nak cepat ni, apa dia? Nabi kata contohnya, satu orang, yaqul, dia berkata, qad da'autu, aku minta, apa kali dah aku minta, falam ara, yastajibuni, aku tak nampak Tuhan nak approve permintaan aku, Tuhan nak luluskan permintaan aku. Fayastahsiru inda zalik, maka dia give up. Dia putus asa. Dia tak mau dah berdoa. Wa yada'u du'a, dan dia tinggal doa. Dia tak mau lagi dah doa. Dia kata ni semua karut. Dia kata hang buat kerja, hang dapat hasilnya. Doa-doa ni semua karut. Aku dah minta apa lama dah tak ada. Betul-betul dia kata kita mau buat kerja. Ya, buat kerja tu haji bagi. Tak payah doa. Dia dah main satu macam punya pendirian. Nabi kata tak mau macam ni. Dalam sebuah hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awatin yustajabu lahun la shakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladi, aw kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada tiga doa yang memang mustajab di sisi Tuhan. La syakka fihinna. Nabi kata tidak syak. No doubt. Ini doa Tuhan akan bagi. Cuma cepat atau lambat. Apa dia? Da'watul mazlum. Satu orang kena zalim. Angkat tangan minta doa. Tuhan akan bagi. Satu hari orang yang buat zalim dia tenang. Bila? Tuhan tahu bila. Yang kedua, wada'watul musafir. Orang yang dalam musafir. Dia dalam perjalanan, lebih-lebih lagi perjalanan nak pergi buat ibadat. Kalau dia angkat tangan minta Tuhan tenang. Wada'watul walid li waladi. Doa ibu bapa kepada anak. Maka kalau angkat tangan minta, senang Tuhan bagi. Itu sebab orang kata, lagi ada mak, lagi ada pak, minta daripada orang bagilah. Sebab apa? Tak ada dua orang ni, habis. Peluang untuk nak dapat satu daripada peluang mustajab doa sudah habis. Dan sebuah hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala qadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'atan mailin fiha ata fayastajiba lakum aw kama qala hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tad'u ala anfusikum. Arab ni bila dia guna ala dalam ayat, konteks ayat yang macam ni maksudnya tak elok. Kalau dia guna li anfusikum itu elok. Kalau ala anfusikum dia nak jadi tak elok. Maksud dia apa? La tad'u ala anfusikum, jangan kamu doa kecelakaan pada diri kamu. Dia kena satu sakit, dia fed up dengan sakit dia, dia dah putus asa, dia rasa dia dah memang tak ada hope untuk nak boleh sihat dan hidup. Dia minta, ya Allah bagi mampu yang aku senang. Ha, tu dia main cakap hidup. Dia kata, ya Allah, dia kata kalau nak bagi hidup tu sakit jadi, bagi aku mampu yang aku senang. Itu doa apa? Ala al-fusikum. Minta doa pelingkup diri sendiri. Nabi kata jangan macam tu. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kamu doa seelok ke anak-anak kamu. Marah ke anak. Marah ke anak ni kata, penat ni mak beranak ke abah ni. Dia kata, penat. Dia kata, mampus lagi bagus. Ni, mulut tak elok ni. Doa tu, Nabi kata jangan. Marah macam mana pun jangan terbit benda tu daripada mulut. Wala tad'u ala khadamikum, dan jangan kamu doa kebinasaan kepada khadam, kepada orang kerja kamu. Marah orang gaji di rumah ni keluar cakap bukan-bukan daripada mulut. Nabi kata jangan macam tu. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kamu doa kebinasaan kepada harta benda kamu. Kereta tu elok-elok, tapi mampu hingin tak mana tu, turun terajang kereta tu sekali dengan kata, jangan. Nabi pernah berlaku di depan Nabi SAW, satu perempuan naik unta dia duk buat berjalan slow. Duk buat berjalan slow, dia maki hamun unta dia. Bukan dia maki hamun orang, dia maki hamun unta yang menjadi kenderaan dia. Nabi kata, siapa ni yang duk bunyi bising-bising? Dia pahabak perempuan sekian-sekian. Nabi kata, pergi suruh dia turun, buat turun semua barang dia daripada unta tu, lepas unta tu. Sahabat tanya, pasal apa? Nabi kata, tak ada guna unta tu kerana dia sudah kena maki hamun dengan tuan dia. Dan unta tu, kata dalam hadis tu, dilihat merayau-rayau, tak tahu nak pergi ke mana selepas daripada itu. Islam ni, kata ke situ dia jaga. Bukan kata maki orang itu salah. Menatang kenderaan pun dilarang, kita sumpah kerana dia. Pasal apa? Nabi kata la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'atan laylin fiha ata. Nabi kata takut masa hampa duk bercakap tak elok tu, doa kebinasaan yang disebutkan tadi, doa binasa diri sendiri, doa binasa anak-anak, doa binasa khadam, doa binasa harta benda ni semua, takut. Nabi kata masa hampa sebut tu muafakah dengan saat mustajab doa. Nabi kata sebab tain Tuhan nak mustajab doa ni hanya Tuhan yang tahu. Sebab kita disuruh repeat ulang berdoa. Pasal apa? Pasal tak tahu bila nak dapat time mustajabah. Kalau hari Jumaat, dia ada saat mustajabah. Saat yang mustajab doa. Nabi kata apa? Nabi buat tangan, buat jari begitu. Nabi kata masa dia banyak ni aja. Sat aja. Bila? Wallahu a'lam. Ulama hadis teka, tentu teka, tentu teka. Tapi exact time dia bila? Allah yang mengetahui. Bila tu bercakap seelok dan sebagainya ni, takut. Time dia tidur, sumpah seramah anak tu, time tu. Dia kena mustajab doa. Jahanam budak tu, tak jadi manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dalam sebuah hadis lain daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia kata annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza da'a ar-rajul li akhihi bi dhahr al-ghaib qala al-mala'ikatu amin wa lakab bi mithli aw kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Abu Darda kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata idza da'a ar-rajul li akhihi bi dhahr al-ghaib. Apabila satu orang doa dekat kawan dia tanpa pengetahuan kawan dia. Dia ada satu kawan dia, dia suka dekat kawan ni. Dia ada satu sahabat, sahabat ni baik dekat dengan dia. Dia ada satu kawan yang dekat di hati dia. Saja-saja dia bangkit semayang tahajud malam, dia angkat tangan minta, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki kawan aku ni. Dia doa tu bi dhahril ghaib, belakang kawan tu. Maknanya apa? Doa dia ikhlas. Kalau kita cakap depan-depan ni belum tahu, ikhlas kah, saja nak jack kah, saja nak ambil hati, tak tahu. Tapi bila belakang ni minta, ini ikhlas. Nabi kata bahawa siapa doa dekat kawan dia bi dhahril ghaib, di belakang kawan tu, kawan tu tak tahu pun, dia duk minta bagi kesihatan, dia minta bagi murah rezeki, dia minta segala yang baik, dia minta Allah bagi dekat kawan tu. Qalat al-malaikah. Nabi kata apa? Malaikat pada ketika itu kata amin. Pasal apa? Pasal meraihkan keikhlasan dia ni. Dia sebut, ya Allah, murahkanlah rezeki kawan aku ni. Malaikat kata amin. Perkenankanlah walaka bimithli. Dan kepada hang yang berdoa juga, mudah-mudahan hang dapat benda tu. Kita minta kawan kita dengan ikhlas supaya Allah bagi dia sihat. Kita juga akan didoakan kesihatan. Kita minta dekat kawan kita ikhlas, minta supaya dia murah rezeki. Kita juga akan dapat murah rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis cerita tentang doa dalam sembahyang mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallaitum 'ala al-mayyit," apabila hamba sembahyang kepada mana-mana mayat, "fa akhlisu lahu ad-du'a." Nabi kata, ikhlaskanlah doa kepada dia. Itu penting bila ada kematian yang sembahyang ni adik-beradik dengan kawan-kawan. Penting. Berbanding dengan kita panggil jemput orang bayar duit terus sembahyang. Tak apa macam ni. Adik-beradik, kawan-kawan, jiran tetangga. Ada kematian, ini orang pergi sembahyang. Dia perkenai kita. Dia perbaik dengan kita. Mereka nak kebaikan untuk kita. Kalau mereka ni semayang mayat kita, hak mereka minta tu sampai ke hati. Allah maafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Dia minta tu, dia bermaksud dengan minta dia. Berbanding dengan hak mayat tak tahu daripada mana, dia pun tak tahu mayat lelaki-lelaki ke perempuan. Dia tak tahu siapa yang mati ni, dia tak tahu. Yang dia tahu orang panggil dia mayat semayang mayat. Keikhlasan itu lain berbanding dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab doa ni begitu sekali. Dan Nabi minta di Masjid Bani Umayyah ataupun Bani Muawiyah ataupun Masjid Ijabah ini, Nabi minta tiga benda. Tiga saja tapi panjang lama, yang lama masa yang Nabi ambil menunjuk kata penting tiga benda yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 39. Bawah sana dia kata bab ma jaa fi salatil istisqa, iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang minta hujan. Ini nak cerita kata kemarau boleh jadi, tetapi bukan kemarau yang membinasakan kita. Tapi kemarau boleh jadi. Bila berlaku kemarau, Islam ajak satu jalan keluar daripada kemarau yang menimpa tu. Apa dia? Sembahyang minta hujan ataupun dipanggil salat al-istisqa. Baik, dia kata itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang minta hujan turun daripada langit daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata sembahyang istisqa, minta Tuhan turunkan hujan yang dah lama tak turun. Saya tak akan tahu pasal apa kalau di Mekah di negara Arab ni bila hujan turun dia berkeluar gencok. Dia berkeluar dia bergencok. Kalau kita duduk di Mekah kan, ni macam dah dah tak panas dah ni. Lah dah tak panas dia duduk main 35 ke atas dah lah ni. 35 darjah Celsius, 36, 38 dia buat latak di 40 ni. Dia nak main bulan 6, bulan 7, bulan 8 kemuncak panas. Sebab itu time kurma nak masak. Bila dia main time macam tu, darjah Celsius ni sudah melepasi 40 dan sebagainya. Kalau hujan turun, memang rasa rahmat dia. Bila turun hujan, ketika panas macam tu, orang Arab ni, dia keluar pilih dataran tawah tu, dia macam menari, kita duduk tengok ni. Ui, kata puak ni, onok dengan hujan. Pasal apa? Pasal dia neri panas. Bila main hujan, dia rasa hujan itu rahmat Tuhan. Nanti saat kita pergi jumpa, insyaAllah, cerita ni, pasal apa, bila hujan turun, dia pergi jadi lebih tu, dekat tu Arab ni, pasal apa? Dan kita nanti tengok, Nabi SAW sendiri, bila hujan turun, Nabi buat apa? Ini, nak abang kata, ni'mat ayam tu, di negeri yang susah ayam. Kita sini tak apa kata kan, pokok hujan ni, tu lah rumah, tutup pintu, tu apa semua, tarik selimut dia dah. Pasal pun kita ayam jenuh. Kita tak ada masalah dengan ayam ni. Pagi-pagi bangkit gosok gigi pun, ayam buka, bro, ni gigi dah gosok, ayam dah buka tu. Biar tak ada macam tu. Buka, oh, terang lah. Ayah, dah gosok lagi. Tutup lah dulu, gosok habis lagi. Nak kumuk, buka lah. Tapi dah, macam apa? Biasa dengan mewah ayah. Beza kita dengan mereka macam tu. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala turun hujan itu dengan sembahyang dan doa. Ini dalam bab sembahyang istisqa ni, dia ada beberapa jenis. Ada yang kata istisqa ni padan dengan doa saja. Ada yang kata istisqa ni package dia sembahyang dan doa. Ada yang kata sembahyang istisqa ni package dia sembahyang dan khutbah dan doa. Ada kita pergi jumpa cerita dia. Hadis dia an Abdullah ibn Zaid al-Madini radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas yastasqi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Zaid al-Madani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia dengan sekalian orang ke tempat yang bernama musallah. Ha, dia pergi dulu. Di negeri Arab, bila tempat tu tidak ada bangunan, tidak ada, dia panggil musallah. Di padang, semayang di padang. Padang itu dia panggil musallah. Bila ada bangunan, ada ruang semayang, buah kapek pula macam kita ni, dia tak panggil musallah dah. Dia panggil masjid. Ha, itu beza dia ni. Nabi SAW keluar di satu tempat yang dipanggil musallah. Musallah tempat semayang. Iaitu tempat luas sebagaimana padang. Lelah. Dalam Islam tuan-tuan, satu semayang apa yang bagus buat di padang? Semayang raya. Bagus di padang. Dan yang kedua semayang apa? Semayang istisqa, minta hujan. Bagus di padang. Keluar pilih dengan beramai-ramai nak minta supaya turun hujan. Kiranya dituangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka itu hujan. Nabi pimpin jemaah sahabat ni keluar pergi padang nak semayang, nak minta hujan turun. Semua hadis tu dia kata fasalla bihim rak'atain jahra bil qira'ati fihima. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka itu dua rakaat. Nyaring Nabi dengan bacaannya pada dua rakaat itu. Semayang istisqa ni Semayang di padang dan semayang itu bacaannya kuat. Baca nyaring. Wa hawwala ridaahu wa rafa'a yadayhi wastaqa wastaqbala al-qiblah. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dengan mereka itu dengan sembahyang dua rakaat dan memaling Nabi akan selendangnya. Nabi terbalikkan selendangnya. Nabi terbalikkan selendangnya. Rida, rida ni kan contoh-contoh duk tengok setengah alim-alim ulama apa nama macam apa? Macam aduh terkenal di Malaysia ni apa? Al-Fadhil Syekh Nuruddin Al-Makki apa kan Syekh Nuruddin Al-Banjari ni dia selalu bawa ni macam sahabat kita Zulhu dia bawa ni. Ini dia panggil Ridha. Ridha itu dia antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang dia bawa ni satu kain. Bila nak semayang dia boleh semayang di mana-mana. Ridha itu jadi sejadah untuk semayang. Maka bagus. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak dok main Malaysia ni ulama-ulama Hadrami ni yang main daripada Hadramau dipanggil Habaib. Habib-habib apa semua kan banyak dok main raitu dia panggil Dewan Millennium. Raitu ke tak lagi ke apa kan? Dewan Millennium ni ada staff lagi aktif sebelah apa nama Selangor pula ni banyak duk masuk geng-geng Habaib ni yang kata benarnya mereka ini daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya kan. So depa ni kalau kita tengok dalam gambar, tengok dalam internet pun boleh tengok, depa nanti main satu pattern macam tu aja dengan serban dia balut apa selingan serat dia di bubuh ridak atas bawah ni cerita dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sembahyang istisqa sembahyang minta hujan, masa khutbah Nabi tu, masa Nabi tengah khutbah tu, Nabi beralih menghadap kiblat. Kan khatib bila khutbah dia membelakangkan kiblat. Kita yang duk menghadap kiblat, dia duk menghadap kita. Bila mai tang tu Nabi beralih menghadap kiblat, dia sekali kain rida yang duk ada teh bau dia sekali. Dan Nabi doa di dalam doa Nabi tu di antaranya Nabi terbalik tapak tangan dia. Maka cerita terbalik tapak tangan ni menjadi perbahasan hangat di kalangan ulama. Adakah terbalik tangan ketika doa ini terpakai dalam semua keadaan ataupun terbalik tangan itu hanya dalam sembahyang, dalam solat istisqa sahaja? Itu perbincangan dia panjang. Pasal apa dia jadi panjang? Pasal ada dua hadis yang nampak belaga. Nampak belaga. Satu hadis riwayat daripada Malik bin Yasar As-Sakuni. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha. Atau kama qala hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi tak ada dalam kitab. Ini saya ambil daripada Malik. Kata Malik bin Yasar As-Sakuni, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, iza sa'altumullah. Apabila kamu doa, minta sesuatu dengan Allah, fas'aluhu bibutuni akufikum. Maka mintalah dengan perut tapak tangan kamu. Hadis itu very clear. Bila hampa ada benda nak minta dengan Tuhan, mintalah dengan butun. Butun, tuan-tuan dalam bahasa Arab, batnun, maksudnya perut. Butun akufikum, perut tapak tangan. Maksudnya tangan duk tadah macam tu. Minta macam tu kalau nak minta dekat Tuhan. Wa la tas'aluhu bizuhuriha. Jangan minta dengan terbalik tangan. Hadis itu hadis sahih. Dengan kerana adanya hadis yang seperti ini, maka dia timbul perbahasan di kalangan ulama ni. Kalau di Saudi dia ada lajnah, dia lajnah apa nama Ad-Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta di Saudi. Ulama-ulama Saudi berdasarkan hadis tadi ni, dia kata kalau terbalik tangan dalam doa itu amalan menyalahi sunnah, dia kata. Dan terbalik tangan ni hanya berlaku dalam sembahyang istisqa sahaja. Dalam sembahyang minta hujan sahaja. Pasal apa? Pasal terbalik itu bukan tapak tangan sahaja. Kain rida pun terbalik sekali. Bahkan Nabi pun berbalik. Daripada duduk mengadap makmum berbalik. Nak tunjuk kata terbalik, terbalik, terbalik tu. Dan dalam syarah hadis tu dia beritahu apa? Terbaliknya semua-semua benda ni di dalam khutbah sembahyang istisqa ni sebagai satu simbolik. Nak tunjuk kata kita menyesal di depan Allah atas dosa-dosa yang kita buat, yang kerana dosa itu Allah buat mai bala kemarau ni. Itu ceritanya. Maka apa nama yang kata Lujnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Iftah Saudi, dia memutuskan terbalik tangan ni hanya berlaku dalam istisqa sahaja, tidak boleh apply dalam semua keadaan. Itu hujahnya. Kita ambil faham. Dan dia kata lagi, dia kata kalau sekiranya doa tolak bala kita semua nak kena terbalik, dia kata pasal apa di dalam doa, doa kunut, dia mai tang doa nak minta apa bahagian mana yang dia sebut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa syarri ma qadait. Mai bahagian tu itu doa minta jauh daripada kejahatan. Pasifah mereka tu wasyari maqadai, pasifah tak terbalik tangan. Dia kata itu doa nak minta jauh daripada kejahatan. Sedangkan kita duduk tadah juga. Itu hujah golongan yang mengatakan terbalik tapak tangan ini hanya berlaku di dalam sembahyang istisqa sahaja. Itu hujah dia. Kita just dengar begitu keadaannya. Tapi di sana dia main pula satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hakaza, yani bi batni kaffaihi wa zahirihima. Itu pun hadis riwayat Abu Daud dan sahih. Apa dia pula? Kata Anas bin Malik, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u hakaza. Nabi berdoa macam ni. Dia kata dia tunjuk bi batni kaffaihi, dengan perut tapak tangan naik katak. Wa zahirihima. Dan ada pernah aku tengok Nabi berdoa terbalik tangan macam tu. Itu hadis riwayat Anas bin Malik. Dan dia juga hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang kedua ni pula, ulama Mesir ada seorang nama Syekh Atiyah Fakad. Dia kata boleh. Bila mesang minta dijauhi bala, boleh diterbalikkan tangan. Pasal hadis ini. Dia kata. Dan yang sependapat juga dengan dia ulama-ulama dulu ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia di dalam kitab Fathul Bari, dia beritahu kata boleh. Dan juga Imam Nawawi mazhab Syafi'i juga kata boleh. Bila kita dengar benda ni, kita tahu kata itu soal khilaf. Itu soal khilaf. Kalau dia nak tadah pun tidak jadi salah, hadisnya kuat. Kalau mesang tolak bala dia nak kalih juga boleh. Tidak boleh kata salah. Kerana benda ni bukan sahaja diperselisihkan oleh bawah-bawah ni. Sampai hak besar-besar pun berselisih tentang soal ini. So, benda ini khilaf. Ini tidak ada masalah bagi kita nak buat amalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu. Jadi hadis yang kita baca ni, dia kata apa? Cerita dalam sembahyang istisqa. Wa hawwala rida'ahu wa rafa'a yadayhi wa istisqa wa istaqbala al-qiblah. Dalam Nabi duduk bagi khutbah sembahyang minta hujan ni, Nabi menterbalikkan akan selendang yang dia buat di bahu dia. Mengangkat Nabi akan dua tangannya, minta akan hajatnya dan minta air hujan kiranya diturunkan oleh Allah dengan kurnianya. Dan Nabi beradab kepada kiblat dengan memalingkan dirinya daripada makmum yang ada di depan tu, yang kata terbalik tu. Ridha pun kali, Nabi pun beradih dan sebagainya, sebagai satu simbol kepada kita menyesal, kita nak tinggal habis segala silap dalam dosa yang kita buat sebelum ini. Baik. Kemudian di bawah tu dia kata sembahyang istisqa ini sunnah ataupun bid'ah. Dia kata tak payah baca lah, pasal hadis tu main takkan Nabi bid'ah tu. Benda ini sunnah Nabi. Tak payah baca. Bawah lagi istisqa itu sunnah, apa dalilnya pun tak payah baca. Pasal dalil dia hadis tak kita baca tadi. Dia akan ulang balik. Ini style kitab ni. Kadang-kadang dia repeat benda tu. Tuan-tuan nanti dia kata, apa tu ulang tu baca. Awak apa tak payah baca. Jadi saya tak mau tuan-tuan kata kat saya, kita langkah. Dan tengok sebelah, muka soal sebelah, masalah. Istisqa ni ada berapa jenis? Ini kita tengok. Istisqa yang kata semayang minta hujan kerana kemarau ni ada berapa macam. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita Syafi'i, bermula istisqa, yakni minta air hujan, itu ada tiga macam. Yang pertamanya istisqa dengan doa sahaja dan tidak sembahyang. Itu juga dianggap istisqa. Doa sahaja tidak semayang. Dia semata-mata angkat tangan minta, ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah. Itu juga dianggap istisqa. Okey, yang kedua istisqa di dalam khutbah Jumaat ataupun mengiringi sembahyang fardu. Nabi biasa buat. Di satu hari Jumaat, Nabi tengah-tengah duk baca khutbah, masuk mai satu bedui. Dia masuk-masuk mai, dia terus kata dekat Nabi. Dia kata bedui ni. Dia masuk-masuk mai, dia terus kata Nabi tengah duk khutbah, dia kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak tengok dah ni apa yang jadi ni dalam masyarakat kita ni. Dalam Sahih Bukhari hadis. Tak tengok dah ni apa yang jadi dalam masyarakat kita ni. Tumbuh-tumbuhan semakin mati. Menantang ternakan pun duk mati. Pasal apa? Pasal hujan dah tak turun lama dah ni. Minta lah dekat Tuhan supaya turun hujan. Dia pergi kata Nabi tengah duk khutbah Jumaat. Dan Nabi pun kenai berdua ni. Dia kalau pergi duk larang dia, macam suruh dia lagi nak main lah. Nabi dengar lah itu, Nabi terus dalam khutbah Jumaat, terus Nabi masuk sekali dengan doa ni. Doa minta diturunkan hujan. Nabi angkat tangan dalam doa tu. Angkat tangan ini juga khusus untuk doa istisqa sahaja. Dalam Jumaat biasa tidak boleh angkat tangan. Nabi terus angkat tangan minta, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Dalam hadis tu kata apa? Sebelum Nabi turun daripada mimbar sembahyang Jumaat, pokok hujan sudah mai, hujan sudah turun. Dia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarau berapa lama dah sampai nak jadi macam tu, dah sampai pokok jadi kuning apa, dah nak jadi rosak dah. Bila betul ini main kata macam tu, terus Nabi angkat tangan doa dalam khutbah Jemaah tu. Ini yang dia kata jenis yang kedua, tidak ada sembahyang istisqa, tetapi doa itu diselit di dalam khutbah Jemaah. Ini yang kedua. Dan bersabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujan terus turun. Turun-turun tu seminggu non-stop. Hari Jumaat ni minta, sampai Sabtu, sampai Ahad, sampai Isnin, sampai Selasa, hujan. Hujan-hujan tak berhenti. Sampai jumpa pula Jumaat lagi sekali. Nabi tengah khutbah betul ini main pulang lagi sekali. Ni hadis Bukhari. Dia tak baca lah, dia panjang hadis tu. Main pulang syekh ni, masuk-masuk main, dia khayal lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah, tak tengok kan ni. Dia kata, ni hujan sampai tak berhenti ni. Rumah pun duk reban lah. Rumah zaman tu buat daripada tanah liat. Tanah liat. Bila hujan lebat non-stop, dia lembek ni. Rumah pun dah lebat, dia kata tanah pun dah naik ayam. Dia kata kita nak binasa dengan kena hujan yang banyak ni. Tak kena juga. Hujan tak ada pun tak kena. Hujan banyak pun tak kena. Nabi pun dalam khutbah Jumaat, Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan ni hawalina wala alaina. Nabi kata, turunkanlah hujan ni di sekitar Madinah ni. Jangan turun dah di Madinah ini. Dengan kehendak Allah, belum Nabi turun daripada mimbar, tiba-tiba dia jadi macam satu gelung awan. Dalam hadis kata ni, hak redup gelap ni tiba-tiba dia genjak hawalina, dia ada di keliling Madinah, dia ada di pinggir Madinah, tempat orang tak ada tu. Di sana hujan, di tengah sudah tidak hujan. Maka ulama kata apa? Minta doa supaya turun hujan ni, bentuk yang kedua, boleh selit di dalam khutbah Jumaat. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah, yang lebih akmal, yang lebih sempurnanya ialah, bahawa ada ia dengan sembahyang dua rakaat dan dua khutbah. Yang complete package. Kalau hotel, dia kata full board. Dengan duduk, dengan makan, breakfast, dengan apa semua, masuk sekali. Dia kata, sembahyang dua rakaat dan disusuli dengan dua khutbah. Dia exactly macam semayang raya. Senang, kita tak ada baca lah bila abang tu. Semayang minta hujan ni exactly sebiji macam semayang raya. Maksud sebiji macam semayang raya maksudnya apa? Semayang dulu ke khutbah dulu? Semayang dulu. Semayang dulu, baru khutbah. Bagi orang yang jarang-jarang semayang, dia main-main, oh dia tak mujur baru khutbah dia dah. Mujur baru khutbah, dia tak tahu semayang dah. Bagaimana dia berbeza semayang Jumaat? Dengan Jumaat khutbah dulu baru semayang. Dia ingat semayang raya pun macam tu. Dia ingat semayang istisqa pun macam tu. Dia dah terlambat. Dia main-main tengok. Oh, alhamdulillah, ingat aku lambat dah. Mujur baru khutbah. Habis-habis khutbah, orang kata tu. Salam dekat nak balik. Dia kata, depan ni patah ini semayang ke apa? Amin yang tak habis. Okay. So sembahyang istisqa ni dia macam sembahyang raya. Maksudnya apa? Sembahyang dulu. Dan sembahyang tu pula macam sembahyang raya. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Macam sembahyang raya, macam itulah sembahyang istisqa, cuma niat saja berbeza. Okay. Macam tu. Dan yang kata akmal, akmal maksudnya yang sempurna. Bahawa ada ia dengan sembahyang itu 2 rakaat diikuti dengan 2 khutbah. Dan bersedia dahulu daripadanya dengan sedekah, puasa dan taubat dan sebagainya. Ini pakej tambahan. Bila kita kena kemarau, hujan tak main dan sebagainya, sebelum buat sembahyang istisqa, sebelum buat sembahyang minta hujan ni, hendaklah dimulakan, didahului dengan buat benda baik dulu. Start dengan taubat. Istighfar, minta ampun ya Allah ya Tuhanku, ni kalau ada salah silap dalam kalangan kami ni, minta ampunlah. Pasal apa? Pasal kemarau ni adalah balak daripada Allah. Balak alimai pasal apa? Pasal ada masalah. Ada masalah. Pasal apa? Pasal kita sokong apa apa manji. Apa? Contoh. Ini cerita lama. Manji ni cerita lama. Cerita lama, lagi lama pada tu, jumanji. Dia main baru ni apa manji ke? Dia main jenis manji ni juga. Ini cerita lama yang kita tak nak dengar. Cuma dia duduk tukar pelakon saja. Cerita tu juga. Cerita apa? Cerita tak mau hadis. Cerita mau Quran saja. Di Malaysia pun ada orang yang bawa benda ni. Dulu pun ada macam-macam Rashid Khalifah lah. Apa apa tu? Salman apa? Salman Rushdie. Semua satu pattern. Pattern mereka apa dia? Pattern mereka hadis sama. Pattern mereka apa? Mereka duduk pegang ayat Quran. Tuhan kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Quran turun kata, hari ini Islam sudah komplit. Sudah jadi cara hidup hamba. Kalau Quran kata, dengan turunnya Quran ni habis, Islam sudah komplit, apa perlu hadis? Dia kata, kalau kita lagi nak tengok hadis, mana Quran tak komplit? Dia main hujah macam tu. Jadi sebahagian orang yang so-called intellectual, dia perasa macam dia intellectual, dia melayan benda-benda macam ni, kononnya nak ambil reasoning, nak ambil logik dalam hal agama, dia termakan dengan dakwah ini. Oh, dia kata betul ya pak, dia kata apa yang dia kata betul ya pak, di rumah dulu tak betul. Quran dah kata, kata Quran ini sudah komplit. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Tuhan kata, aku reda hampa jadikan Islam sebagai jalan hidup hampa. Makna dah komplit lah. Apa cerita hadis ni? Apa cerita kita nak kena tengok ulama ni? Apa hal dengan Imam Syafi'i ni? Apa hal dengan apa ni, mufti-mufti ni? Ini semua sudah tidak perlu. Quran sudah ada. Dia duduk main macam tu. Ini cerita lama yang diberi nafas baru. Cerita dia apa? Pihak berkuasa senang saja. Ban terus. Jangan pijak negeri kita ni. Ada cerita. Apa dia duduk cerita apa ni, tak mau bagi dewan dia pakai, tak mau bagi tempat. Tak payah. Ini semua tak payah. Sebagai government firm dalam hal ini. Malaysia, kita adalah negara yang berpegang kepada Islam, yang berteraskan Quran dan hadis. So macam ni punya idea, tidak ada tempat dalam Malaysia. Tidak ada tempat. Bukan tak ada dewan saja. Malaysia pun tak boleh masuk. Bapa punya bagus. Kita protect rakyat kita daripada digoncang akidah dan kepercayaan mereka from the beginning. Itu yang sepatutnya buat. Kalau tidak, kita bagi ruang dia masuk. Kita tak bagi dewan ni, dia pun pakai dewan ni. Tak bagi dewan ni, jenuh dulu ligan dia. Tak bagi dia masuk tu. Senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia nak main marah pula. Buat kerja Pak Pandian. Buat kerja Pak Pandian. Penat sebenarnya. Ini cerita yang dia nak beritahu. Baik. So dia beritahu apa? Dia kata yang pentingnya, yang kata sembahyang istisqa itu ialah ada 3 macam. Satu doa saja. Yang kedua selit dalam khutbah Jumaat. Yang ketiga disertakan dengan ni. Dengan sembahyang sekali dengan package dia, sekali dengan khutbah masuk. Dan sebelum tu hendaklah diwar-warkan kepada rakyat ni supaya semua orang kena bertaubat kepada Allah. Apa mau tak kemarau ni berterusan? Tak mau. Pasal apa? Pasal ayam tak ada susah. Elektrik tak ada pun susah. Ayam tak ada lagi susah. Yang apa mengaku tak kata tak ada ayam ni susah? Mengaku. Kita kalau karan tak ada pun susah dah. Kita ni tak musim pun dah peluh bercerah tak boleh duduk dah. Ayam tak ada tu kan. Ni cerita nak main lagi, dia tak tahu nak fikir macam mana bila ayam tak ada. Maknanya ayam ni sangat penting. Bila Allah stop ayam tak bagi main kat kita, maknanya kita duduk dalam masalah besar. Punca dia apa? Tak ada ayam ni adalah balak daripada Allah. Kan yang saya selalu baca hadis Qudsi. Tuhan kata apa? Falawla masyayikhu rukka wa syababun khusya wa atfalun rubba wa baha'imu rutta laja'altu sama'a min fawqikum hadida wal arda saffafa wat turaba ramada. Tuhan kata hadis Qudsi. Tuhan kata kalau tak kerana benda-benda ni, aku dah pelingkup hampa. Maksudnya apa? Tuhan marah ni dengan engkarnya manusia di atas muka bumi. Oh, jahat manusia lah ni atas muka bumi ni, jahat tuan-tuan. Takat tak mau terima Quran hadis tak apa. Dia pergi buat benda yang tak boleh buat ni. Dia pergi buat benda yang Quran kata tak boleh, hadis kata tak boleh ni, hak ni yang dia berselera nak buat. Tuhan kata, falawla masyayikhu rukka. Kalau tidak kerana ada masyayikh, daripada perkataan syaykh. Syaykh ni maksud orang tua. Syuyukh maksudnya ramai orang tua. Masyayikh maksudnya ramai orang tua-tua. Kalau tidak kerana adanya orang tua-tua rukyah yang duduk rokok sembahyang. Tuhan kata ni, yang aku tak buat turun, bala lagi teruk dekat hampa ni pasal aku consider benda ni. Pasal orang tua-tua duduk di masjid, duduk sembahyang, duduk rokok, bangkit tengah malam, tahajud. Aku ambil kira benda ni. وَشَبَابٌ خُشَّعْ. Kalau tidak kerana ada syabab, ada orang-orang muda khusyak, yang khusyuk hati dengan Islam. Itulah Ustaz Azhari terus main penuh padang 10,000 kan. Terus duduk dekilah dekat dia. Dia takwehlah tu. Dia boleh jadi satu ikon kepada budak-budak muda. Budak-budak muda boleh pergi berhimpun kerana minat. Jadi aku takwehlah. Daripada mereka pergi mahapu. Daripada mereka pergi mahapu. Takweh tu. Eh, tersahlah duduk dengki dekat Syam Kamikaze ataupun Syam Suri. Tersahlah. Eh, kata dia ni dulu duduk main gitar ni berapa hari dia. Jangan kata dulu. Pasal apa? Perubahan dia tu boleh tarik berapa ribu orang budak nak main tengok dia. Sekiranya dia boleh ditampilkan sebagai satu ikon yang boleh dijadikan idola dia tak? Dia lepas tengok dia, oh dia ni baru dulu dia macam idola dia punya putri nak jadi. Dia boleh tarik orang. Itu bagus. Cubalah kita tengok dalam sudut-sudut yang positif benda-benda ni. Jangan kata apa dekat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka contribute kepada nak menarik budak-budak ni kepada mau agama. Dalam hadis Qudsi dia kata apa? Wasyababun khusyak. Kalau tidak kerana ada syabab, ada anak-anak muda yang khusyuk hati, Tuhan tak dapat tahu aku nak buat apa dekat mereka. Wabahaimu rutta. Kalau tidak kerana ada bahain menatang ternak dan kaki empat ni, dia panggil bahimah, bahimatul an'am, bahain plural dia. Kalau tidak kerana ada lembu kerbau yang tak ada dosa apa, lembu kerbau dia tak ada hukum taklif, dia tidak mukallaf. Kalau dia dibalas pokok muktan kita, dia dibalas pokok pelam kita pun esok dia bukan kena masuk neraka. Kita aja duk kena gaul kepala tu, ah lembu siapa memang kan. Dia tak ada dosa pahala. Tuhan kata kalau tidak kerana lembu kerbau hak tak ada dosa, tak ada apa ni, kalau tidak kerana lembu kerbau rutak yang gemuk-gemuk ni, apa tahu apa aku nak buat dalam. Wa atfalun rubba, dan juga atfal plural kepada tiflun. Kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah habis-habis sembahyang fardu, as-salatu 'alal mayyit. Alif. Mayat-mayat. As-salatu ala al-rajul. Itu mayat laki-laki. As-salatu ala al-mar'ah. Itu mayat perempuan. As-salatu ala al-tif. Itu budak. Budak mati. As-salatu ala al-atfal. Itu ramai budak mati. Dalam hadis Qudsi itu hendak apa? Wa atfalun rubba. Kalau tidak kerana budak-budak kecil yang rubba, yang masih hidup menyusu, susu mak, Tuhan kata. Kalau tak kerana benda ni, orang tua yang rekuk semayang, budak muda yang khusyuk hati, menentang yang tak ada dosa apa, budak-budak yang tak tahu apa, duk isap susu mak ni apa semua, kalau tidak kerana ada mereka ni, la ja'altu sama'a min fawqikum hadida. Tuhan tak marah dekat hangpa ni, aku bagi jadi langit ni daripada besi. Tuhan kata. langit lagu la ni pun kita hangat tak kira dah. Kalau dia tukar langit tu bagi jadi hadid. Dalam Quran ada surah Al-Hadid. Hadid ni maksudnya besi. Kalau tidak kerana ambil kira mereka ni, Tuhan kata, لَجَعَلْتُ السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِكُمْ حَدِيدًا. Aku bagi jadi langit tu daripada besi. وَالتُرَابَ رَمَادًا. Aku bagi jadi tanah hampa ni, aku bagi jadi debu. Tanah mata aku tak jadi. Tuhan kata, tapi oleh kerana ada benda-benda ni, aku pull dulu bala yang aku nak buat turun dekat hampa. Tapi tolong ingat benda ni. Ini yang dia beritahu. Sebelum dia main balik hujan, tak main hujan tu hukuman. Sebelum Tuhan nak buat main balik hujan, dia suruh bertaubat. Menyesali apa hak silap-silap kita buat. Satu masyarakat ni disuruh supaya menyesali dosa-dosa yang dia buat. Lepas daripada tu, disuruh mereka ni supaya memperbanyakkan benda baik. Bagi sedekah dan sebagainya, apa semua. Selepas 3 hari, barulah ramai-ramai pergi di padang sembahyang sunat istisqa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata istisqa itu bagaimana kelakuan Nabi SAW. Katanya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis tentang sembahyang istisqa itu. Kata dia an Ishaq bin Abdullah bin Kinanah radhiyallahu anhu qala أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايه daripada Ishaq bin Abdullah bin Kinana. Katanya telah mengutus aku oleh Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah pada masa itu ialah raja Madinah. Dia ni gubernur di Madinah pada masa itu. So Al-Walid bin Uqbah, gubernur, sudah hantar satu utusan. Dia tanya sahabat Nabi ni tentang nak sembahyang istisqa ni macam mana. Yang ni pada masa itu ialah pemerintah besar di Madinah. Maka utus itu kepada satu sahabat Nabi lagi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Gubernur Madinah hantar satu orang pergi jumpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa dia? Sahabat Nabi, sepupu Nabi. Pergi tanya kat dia ni. Kita baca dalam kuliah kita bulan lepas. Pasal dia ni, dia buat satu kontroversi bulan lepas. Jangan lupa ni. Bulan lepas, apa kontroversi dia buat? Dia lepas semayang asar, dia start dia bagi tazkirah. Sampai masuk maghrib, dia 20 tazkirah lagi. Sampai nak masuk Aisyah, dia cekak lagi. Sampai orang hadu dengar, dia gelisah. Cakap tu abang ingat kot. Okey, tak payah ulang lah. Kan? Ini yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Gubernur Madinah hantar orang pergi tanya dia. Aku bertanya kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas, tentang sembahyang istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagusnya pemerintah-pemerintah dulu. Dia apa pun dia refer kepada ulama. Ulama yang dia refer tu pula dia cari hak memang genuine. The real ulama. Apa? Ibnu Abbas. Bukan sahaja sahabat Nabi, sepupu Nabi. Dia nak dapatkan sos yang betul, yang genuine, yang boleh dipakai. Apa yang dia kata. Begitu. Sambung hadis tu, dia kata, فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى. Maka aku datang akan dia. Aku pergi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan aku khabarkan kepada Ibnu Abbas bahawa Amir Al-Walid bin Uqbah, Gubernur Madinah, suruh tanya kepadanya akan satu masalah. Adakah Nabi SAW keluar ke padang untuk sembahyang istisqa? Nak ditanya bagi clear. Kita dalam beribadat ni, kena clear. Kita tak boleh rambang-rambang dalam beribadat. Kena clear. Semayang, ini kena clear. Kalau nak semayang, nak kata Nabi buat macam mana? Semayang raya macam mana? Semayang apa gerhana macam mana? Kita tak boleh membelah, tak boleh. Dia kena ikut Nabi tunjuk macam mana. So, Gubernur Madinah, Al-Walid ni, dia bila main kemarau, teringat ini bala Tuhan. Setahu dia, Nabi ada buat semayang istisqa. Tapi macam mana? Pasal apa? Pasal ini semayang jarang-jarang buat. Bila jarang-jarang buat, bila nak buat tu, dia kena refresh. Kadang-kadang orang hadu jadi tu imam masjid apa semua kan. Semayang raya setahun 2 kali. Semayang raya, tahun dua kali. Bila mai nak semayang raya, jauh dia telefon. Ni dia kata, Ustaz ni saja nak. Nah, saja nak. Nak bincang sikit apa dia. Tak semayang raya, aku mana tu. Esok dia nak jadi imam, semayang raya sikit kan. Bukan tak tahu, tapi nak bagi yakin, sure. Nak sure. Ha, kita kata semayang raya, dua rekaat lah. Okey, dia kata. Jadi rekaat pertama, tak kata tujuh kali kan. Ya, tu. Ha, kan. Ha, kita kata tujuh kali. Tujuh kali tu dia kira sekali dengan takbir Rasul. Eh, Rabah Atam tu dia punya ketamaran dia tu. Tujuh kali tu dia kira dengan takbir Rasul. Eh, Rabah dia tak campur lah. Tentu ketamaran tu. Pasti benda buat setahun dua kali. Tak apalah setahun dua kali. Ni istisqa' ni, kita sampai malam ni tak nak buat lagi. Jadi bila kata nak buat, nak kena cek balik lah betulnya cara macam mana. Tak mau pergi buat-buat silap. Dia nak buat, nak minta supaya bala tu dia angkat, dia tepuk dalam bala masih lebih lagi ke kita. Pasal apa? Pasal pergi buat semayang tak tu. Ha, ini ceritanya. So dia kata apa? Pergi rujuk kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata adakah Nabi semayang istisqa itu Nabi buat ke padang, buat di padang ataupun bid'ah orang sekarang sahaja? Yang orang nak buat istisqa ni betul kan Nabi ada buat ataupun dia kami saja memandai-mandai buat. Ingatlah. Dan bagaimana rupa keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Adakah dengan memakai segak-segak macam raya ataupun macam mana? Nak kena tahu dulu. Kalau sembahyang jemaah disunatkan kita pakai apa? Putih. Putih. Kalau sembahyang raya disunatkan kita pakai apa? Baru dan berwarna. Baru dan berwarna-warni. Sebab itu mud raya. Mud raya tu nak ambil. Habis kalau sembahyang istisqa macam mana? Nak pakai putih kan? Nak pakai macam baju raya kan? Samping soket macam tu nak buka balik kan? Ni nak pergi sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Maka jawab Ibnu Abbas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia dengan sahabat-sahabatnya ke padang, yakni tempat selalu himpun sembahyang raya. Itu satu jawapan dia datang. Okey, sembahyang istisqa ni Nabi buat di mana? Di padang. Macam mana sembahyang raya? Macam tu istisqa, buat di padang. Betul. Yang masyhur dengan kata musalla, iaitu di tengah padang tu. Dipanggil musalla, tempat sembahyang. Pasal apa? Digunakan tempat tu untuk sembahyang yang macam ni. Baik. Keluarnya itu dengan memakai pakaian hari-hari sahaja. Nampak? Di situ dah jadi satu. Nabi tidak pergi pakai putih macam jemaah. Nabi tidak pergi macam pakai baju warna-warni dan baru macam sembahyang raya. Sebaliknya Nabi pergi itu pakai baju hari-hari. Baju hari biasa. Macam tu pakai biasa, macam tu saja Nabi pakai. Tidaklah berelok-elok seperti hari raya. Keluar macam biasa saja. Maksudnya bermohon dan merendah diri kepada Allah. Maka layaklah dengan pakaian orang yang hinakan diri yang demikian itu. Pasal apa? Pasal kita ibarat orang salah. Kita sudah buat banyak dosa. Kerana dosa itu Allah buat main kemarau. So kita nak pergi minta supaya stop kemarau ni, main balik hujan. Kita pergi itu sebagai orang salah. Orang salah ni kena berkelakuan macam orang salah. Kita nak kereta nak pergi Kuala Lumpur. Perberes sampai 180-200. Kena speed track dekat Sabah. Dia tahan-tahan kita, kita dah lah. Memang kita tahu, kita tekan. Dia ni berdiri lah, kita nak tekan. Tekan sampai berdiri. Sampai kepala tu sanggup di sini. Dia tu punya tu tekan nak pergi Kuala Lumpur. Dia kan kena tahan, memang tahu lah kita salah. Sebagai orang salah yang kena tahan dengan polis trafik ni, cara kita macam mana? Ha, tu nak buat cara orang salah. Cerita dia baru terhenti buka pintu terus pergi. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf lah. Dia pun, dia kawan duduk tunggu tengah rembang. Panas, peluh, meleleh, merecik, apa semua. Kita pergi keluar macam tu, setengah dah sejuk lah. Sebagai orang salah, terus pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengaku memang saya salah. Tapi saya emergency ada di Kuala Lumpur. Saya nak kena cepat sampai. Saya minta maaf banyak lah. Dia tengok kita buka pintu, keluar pergi berdiri depan dia, salam bongkok kat dia, panggil dia tuan pula lagi. Dia kata, tapi bekas ni dalam ni, tak keluar rasuin ni, buka apa keselamatan tu ke lah. Dia cakap pula jadi. Kita pun kata putih, saya mengaku memang saya salah. Minta maaf banyak-banyak tak, minta maaf. Minta apa, jalan lah. Itu cara orang salah. Tapi kalau kita tekan sampai kepala bengkok lah kita, bila kena tahan lagu buka pintar sikit ya, tangan duk atas pintar macam tu duk cakap ya, eh mana saya, mana ada terang tu, tak terang saya tengok ni. Ha, cantik lah ha? Dia sore pukul satu sorak, dia post duk lubang pintar tu yang ambil ambil cerita. Pasal apa? Cara turun tu tak tunjuk kita orang salah. Kalau saya di trafik pun saya bagi maksimum pula dah. Pasal apa? Cara tu. Semayang istisqa, semayang kerana kita dah buat salah. Allah buat main satu bala dekat kita kemarau. Bila kita nak istimayang, nak minta supaya diangkat kemarau ni, cara tu kena cara orang sana. So dia kata apa? Pakai cara-cara biasa saja. Tak mau tunjuk kita ni hebat. Cara-cara biasa. Cara orang salah. Pakai layak dengan pakaian orang hinakan diri. Yang demikian itu tidak seperti hari raya. Maka iaitu raya hari kesukaan. Dengan kerana itu bersegak-segak, berelok-elok akan manis rupa dan sebagainya. Kata Ibnu Abbas, keluar Nabi SAW dalam keadaan merendah diri. Ni Nabi minta kat Tuhan ni, tolonglah. Tolonglah ni bala kemarau ni, tolong stoplah. Minta tolong. Hujan bagi main balik. Jadi keluar itu, Nabi keluar tu kata Ibnu Abbas dalam keadaan rendah diri. Merupakan diri takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru sebulan dia bagi kemarau. Kalau dia tarik di 6 bulan, apa jadi kat kita? Tuan-tuan, ayah kena jatuh. Dia kena tunggu sebab rumah buka ke masyarakat. Tak mandi 3 hari lah. Dia tunggu lori tanker main nak hantar ayah main. Kena rumah kita hujung, dia kata habis lah. Tak ke jahannam kita ni. Ni cerita bila ayah tak ada ni. Lagi bermohon kepadanya sehingga datang dia akan tempat sembahyang di tengah padang tu. Nabi keluar pinuh di tengah padang. Bila di tengah padang, kita rasa diri kita bersih. Berbeza dengan sembahyang di masjid hebat ni. Tambahlah masjid 35 juta ni. Tak tahu nak jadi macam mana sembahyang tu ni. Masjid 35 juta ni nak sembahyang. Pi sembahyang tengah padang rasa kecil kita ni. Tengok padang luar ni kita jadi titik kecil aja. Rasa kerdil kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Kata Ibnu Abbas, dia kata, فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ. Kata dia, maka tiada berkhutbah Nabi SAW seperti khutbah kamu sehari-hari itu. Bahkan khutbahnya munasabah dengan makam, dengan keadaannya. Khutbah Nabi di dalam sembahyang istisqa tidak macam khutbah jemaat. Khutbah jemaat Nabi macam mana? Wa'a'la sawtuh dalam hadis kata. Khutbah Nabi, Nabi bila dia khatib sembahyang jemaat, khutbah Nabi ni wa'a'la sawtuh. Suara Nabi ni maksimum Nabi pakai. Itu suasana khutbah Jumaat. Wahmarat aina, merah biji mata Nabi. Ka'annahu, seperti mana tentera yang memberi arahan kepada komander yang memberi arahan kepada tentera dia. Itu keadaan khutbah Jumaat. Tapi berbeza dengan khutbah semayang istisqa. Dia tidak macam pattern yang dibuat di dalam semayang jemaat. Tetapinya, sentiasalah Nabi SAW doa dalam keadaan tadarruk dan takbir dan sembahyangnya akan dua rakaat. Dalam khutbah Nabi itu tadarruk, merendah diri. Khutbah ni nada orang salah minta Tuhan kesian. Itu khutbah Nabi dalam sembahyang istisqa, dia jadi macam tu. Tak macam orang baca berita TV3 tuan-tuan. Bila dia nak cerita kata Malaysia berpesta gol, muka dia nak abang kata skor 6 biji ni, 6-0 ni, cara muka tu. Saya lagi nak abang kata orang mati, muka sudah main satu macam. Itu tuan-tuan, itu kena kurus tuan-tuan. Tak boleh, saya bila nak abang Malaysia menang 6-0, buat muka sendiri abang menang 6-0, dia tak apa dia ni. Saya lagi dia abang orang mati, lalu dia buat seronok, dia abang orang mati. Apa dia baca berita dia ni. Dia nak kena faham apa dia baca tu. Tang mana sedih, tang mana seronok. Demikian hal khutbah. Jemaat dia ada cara dia. Sembahyang istisqa, khutbah dia ada cara dia. Ini dia nak minta. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Dia nak abang kata orang Islam ini mesti menjadi orang yang boleh membaca realiti. Boleh membaca realiti. Kita faham dalam keadaan ini bagaimana cara kita. Dalam keadaan ini macam mana cara kita. Dia nak kena reti, nak bawa tu macam mana. Sebagaimana ada sembahyang ia di dalam hari raya pada pihak takbir dan rakaatnya. Sembahyang raya, sembahyang istisqa sama. Dia ada takbir 7 kali, 5 kali dan sebagainya. Tetapi cara dia berbeza. Baik, kata dia ini hadis hasan lagi sahih. Baik, kemudian istisqa tu ke mana keluar sembahyangnya. Yang ni kat ayah baca lah. Dia dah abang lah. Jadi sembahyang di mana? di padang saya aja. Bawah tu keluar segala jariah kerana istisqa, keluar atas keluarkah perempuan dan kanak-kanak kerana istisqa. Adakah kita nak keluar bini nak bawa habis dalam rumah kita anak bini apa semua keluar pergi habis. Dia kata, kata Imam Syafi'i di dalam al-um, dan aku suka bahawa keluar semua dari budak-budak dan sebagainya, tetapi dibersihkan mereka itu dahulu, dan juga keluar perempuan-perempuan yang tua-tua dan perempuan-perempuan yang tidak segak dan tidak bersegak-segak. Dia kata bawa keluar ni ha, macam-macam tu aja. Pasal apa? Kalau keluar segak-segak ni kacau kawan lain. Dia semayang masa dia tengok kelain ni pun satu haru juga. Dia kata, dan tiada aku sukakan keluar segala perempuan yang segak-segak. Pasal apa? Pasal tak mau apa dia kata? Objektif lari. Kan? Tak mau macam tu. Lain yang kita matlamatkan, lain yang jadi. Jadi kita buat forum perdana. Matlamat forum perdana ni bagus. Apa dia? Forum perdana. Ni nak pasal agama, nak cerita pasal apa, panggil ahli panel yang terkenal, muka-muka selebriti TV kita panggil main apa-apa semua. Tetapi di peringkat pelaksanaan dia, dia duduk di depan lelaki-lelaki perempuan tu bercampur sebelah hang aku, dia jadi tak cantik eh. Forum perdana tu dia jadi tak apa nak perdana sangat. Dia jadi dulu. Nampak? Yang tu tak mahu. Yang tu tak mahu. Semayang istisqa ni semayang orang salah. Nanti minta tolong dekat Tuhan. Selalu tu bawa keluar segala hak segak-segak dan pakai bersegak-segak. Segak tu satu bang. Pakai bersegak-segak tu pula satu bang. Dia dah lari fokus dah. Ni tutup lebay ketiah longgang duduk ada ramai ni dah jadi macam-macam lah. Semayang ni mata lu duduk ada kebelah ni lah. Dia jadi tak elok. Ibadat tu sudah jadi calang. Sudah jadi dia tanis ibadat kita ni. Atau Imam Syafi'i kata, aku lebih suka begitu. Supaya hak kita nak nikah kat Tuhan ini tidak dirosakkan dengan benda-benda yang seumpama ini. Baik, kemudian bawah tu dia kata, keluar segala jariah sifat ayah baca. Sebelah, tentu tengok muka sebelah. Keluar dari istisqa itu dengan apa rupa. Yang tu pun tak ayah baca lah. Jadi dia kata tadi, Nabi keluar dalam rupa yang macam mana? Pakai baju biasa-biasa dan dalam keadaan tawadhu. Okey, bawah lagi. Istisqa itu wajib atas pemerintah buat ataupun macam mana? Ha, ini dia nak kata kerajaan dah yang wajib menganjurkan sembahyang hujan ni atau macam mana? Kita pun tak payah baca, saya buat kesimpulan saja. Dia kata sebaik-baiknya kerajaan yang menganjurkan, yang jadi organizer. Bila kemarau kena ke negeri ini, pemerintah negeri ini sepatutnya dia yang organize sembahyang minta hujan. Kemudian di bahagian bawah tu dia kata, kalau sekiranya kerajaan tidak mengambil inisiatif ini, kerajaan tak buat, maka rakyat boleh menganjurkan benda ini. Yang pentingnya benda tu kena buat sebagai minta Tuhan kesian turun balik hujan kepada kita. Tonton tengok bawah tu dia kata, istisqa itu bagaimana aturan mula hendak keluar suku ulangan juga. Okey. Muka sebelah lagi, masalah hujan turun istisqa kah juga? Ini kita baca. Nak keluar semayang minta hujan. Tak ada keluar hujan. Dia kata macam mana jadi? Kita ni dah pakat lah semua apa ni. Kita okay, start daripada ni. Kita puasa sunat. Kita minta. Kita bertaubat. Kita istighfar bagi banyak-banyak. Kita apa semua. Hari yang keempat esok kita akan buat di padang sekian-sekian. Beritahu semua okey ready. Pada hari yang dijanjikan untuk nak buat semayang istisqa tu, sebahagian orang dah duduk dah hati padang tu. Bahagian baru nak keluar main kata hujan. Baik, bila berlaku keadaan macam tu, adakah nak teruskan juga sembahyang istisqa ataupun kata cantik pakai yutan balik rumah? Macam mana? Saya kata, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan apabila bersedia imam untuk keluar sembahyang istisqa, tiba-tiba turun hujan ke atas orang-orang agar sebagai hujan sedikit atau hujan banyak, tak kira. Dia cuma hujan. Belum sembahyang, sudah hujan. Maka sukalah aku, kata Imam Syafi'i, bahawa dilakukan juga. Dia perlu buat. Imam Syafi'i kata, kalau berlaku macam tu, buat juga. Jangan cancel kat ini, buat jalan. Pasal apa? Pasal semain istisqa ni bukan sahaja nak minta turun hujan, tapi sebagai tanda kita mengaku salah, akhir salah kita, dan nak peringat adu-adu. Nak peringat adu adalah takut dalam adu ramai itu ada nakal. Dia kata Tuhan takut ni kita keluar ramai dia dalam dia bagi main hujan. Dia otak nakal dia keluar ramai dia. Jadi kena buat juga kata Imam Syafi'i, dalam khutbah sekali lagi kena terang benar. Tengok berapa besarnya rahmat Tuhan. Kita belum buat lagi, dia dah bagi dah. Cukup kita banyak-banyak. Kena buat macam tu pula. Supaya orang yang pergi itu tetap ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Padahalnya orang-orang yang di luar tadi ni sudah pun berkumpul kerana nak sembahyang istisqa. Maka syukur kita kepada Allah atas turun air hujan itu. Jadi sembahyang istisqa diteruskan juga, tetapi konten ataupun pengisian khutbah dia lebih kepada terima kasih. Tuhan dah bagi air hujan. Dan minta pula akan ditambahkan lagi rahmat itu. Kalau boleh minta, ni hujan yang baru turun renyah-renyah ni, bagilah turun lebih lagi. Bagaimana rumput wahmi jadi kuning akhirnya. Minta ya Allah, bagilah lebih lagi hujan yang main ini. Dan bagi umum makhluk dengan hujan itu, supaya semua orang dapat rahmat daripada hujan itu. Dan jangan tiada dilakukan kerana istisqa itu apabila sudah datang hujan. Jangan dilakukan hujan, kaya saya tak buat. Jangan macam tu, kata Imam Syafi'i. Tentu tengok bawah lagi. Nanti dia main perbahasan sampingan. Dia kata Imam, dia bernazar nak buat istisqa. Apa jadi? Tu Imam ni, dia bernazar. Kemarau dah sebulan dah, tu imam ni, tu imam masjid ni, dia bernazak. Kalau sekiranya hujan apa ni, dia nazak. Kata, kalau kata tak turun juga, aku bernazak. Kata, aku nak buat semayang istisqa. Semayang istisqa ni wajib ke tak? Sunat ke dia. Tapi bila dia bernazak nak buat semayang istisqa, dia jadi apa? Dia jadi wajib. Itu sebab Nabi kata apa? Dalam hadis, Nabi kata, orang yang kuat bernazak, itu orang paling bakhil. Nabi kata, tak boleh. Ada satu ex-student dia, bawa dia ex-student metrik tu ni. Dua perempuan lah. Nah, beranak-anak yang ketiga, ada complication. Ada complication. Kedudukan budak tu apa macam mana tu dia. Doktor tu bagi dia takut ni, dua abang kata bahaya lah, dia tolong ni salah satu boleh bahaya. Dia takut, dia pergi bernazak kata nak puasa sebulan. Kalau everything goes well, dia nak puasa sebulan. Dan benda tu jalan elok. Lepas tu duduk main ketak lah nak puasa sebulan. A'in yang kata nazar ni, Nabi tak apa suka. Nabi kata orang yang suka bernazar itu orang yang paling bakhil. Nabi kata. Kita baca tajuk ni di Masjid Negeri. Detail cerita hadis ni. Dia tanya lah, ustaz ni macam mana saya itu dah macam ni. Kita kata nazar. Okey, yang pertama sekali nak kena clarify. Adakah yang hang sebut itu nazar? Itu dulu. Okey. Dia kata nazar itu ialah apabila kita sebut secara jelas saya bernazar. Kalau macam ni benda jadi, saya akan buat ini kerana Allah. Itu dari nazar. Berbeza dengan ingat lagi. Ingat kalau semua jadi elok dengan nak buat senuria. Itu bukan nazar. Itu ingat dalam hati, bukan nazar. Nazar dia mesti main dalam pun macam tu. Aku bernazar. Kalau sekiranya macam ni, aku nak buat macam ni. Itu. Dia kata memang clear, dia memang ingat dia orang dia sebut dia bernazar nak menjadi macam ni. Okay, yang kedua saya kata, tapi ini dah jadi, tapi next for future. Lain kali jangan nazar benda yang akan menyusahkan kita. Puasa sebulan boleh buat, bukan tak boleh buat, tapi menyusahkan kita. Jangan buat nazar macam ni. Puasa ingat kata nak puasa 3 hari cukup. Jangan tamak halwa terlampau nak benda tu sampai finazak bukan-bukan. Jangan, sebab benda ni menyusah kita. Tak boleh buat, dia jadi satu hutang kita dengan Allah. Dua. Yang ketiga, yang ni saya minta-minta hang tak niat macam tu lah, tapi saya kena sebut. Sebab apa? Nazak dia ikut wording kita. Apa word yang kita guna. Kalau kita kata, saya kalau dapat benda ni, saya bernazak, saya nak puasa sebulan berturut-turut. Punggak kita. Itu wording tu. Kalau kita just kata, kalau benda ni semua elok, saya nak puasa sebulan. Takat tu aja. Okey, sebulan tu makna bilang sama ada 29 atau 30 hari. Sebulan dalam Islam. Tapi kalau ditambah lagi satu word tu, berturut-turut, jahanam. Pasal apa? Bila selek satu hari, dia start nombor satu balik. So, it is very dangerous dengan nazar ini. The best is jangan bernazar. Nabi kata, abkhal. Orang yang bernazar ini, orang yang paling bakhil di sisi Allah. Jangan bernazar. Tak apa-apa. Tapi ini menjadi kesukaan, especially orang perempuan. Suka sangat bernazar. Tak apa-apa. Kita nak buat, kita buat. Tapi jangan bila nak nazak benda tu dah jadi terpaksa, baru nak buat. Tak mau macam tu. Buat macam biasa. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan. Sebagai tanda terima kasih atas apa yang Tuhan bagi kemudahan dekat kita. Itu lebih lagi Nabi suka. Daripada tidur pasang niat nak jadi susah kita. So perbahasan yang dia main kat kita ni, tu imam ni di bernazak nak buat sembahyang istisqa. Apa jadi? Dia tak kacau apa kita tahu, dia wajib kena buat sembahyang istisqa. Baik, kalau dia imam masjid, imam karya, dia bernazak nak buat. Adakah dia nak buat istisqa ni, dia kena paksa satu karya turun sembahyang dengan dia? Dia kata tidak boleh paksa. Sebab imam tidak ada hak untuk nak memaksa orang pergi sembahyang kerana nak menunaikan nazak dia. So dia doang lah pergi sembahyang tu. Atau buat ajak 3-4 orang anak-anak dia sembahyang lah dia. Dia tak boleh nak paksa orang. Baik, kemudian pula dia kata kalau sekiranya imam ni dia bernazak nak buat sembahyang istisqa ni, pi tambah macam kita kata tadi. Saya kalau sekiranya sampai hari Isnin depan tak hujan juga, saya bernazak kerana Allah, saya nak buat sembahyang istisqa sekali dengan saya nak khutbah, sekali juga dia duduk pergi panjang. Adakah dia nak kena buat semua tu cukup package tu? Ya, dia kena buat mengikut apa yang dia sebut di dalam nazak. Itu penyakit lah. Dan itu jadi penyakit. Itu yang dia nak bincang dalam tajuk tu. Tuan-tuan tengok di bawah tu lagi, sembahyang istisqa itu bagaimana? Tak payah baca, so kita dah habaq dah tadi. Sembahyang dia macam sembahyang raya. 2 rekaat, rekaat pertama ada 7 takbir, rekaat kedua ada 5 takbir. Tuan-tuan buka sebelah, istisqa itu bagaimana khutbahnya? Khutbah dia pun tak payah baca. Pasti khutbah dia macam khutbah raya. Bagi 2 juga, dan kena penuhi rukun-rukun dia. Rukun-rukun khutbah. Kena dipenuhi. Kemudian tu dia bagi contoh doa dia. Tuan-tuan boleh ambil apa nama kita, foto sikit, baca dan tengok sekali dengan makna dia. Tuan-tuan tengok buka sebelah, memalingkan kain, kain rida, kain atas bau tadi, apa hukumnya ke atas imam, apa hukum dikali kain tu, hukum dia itu sunnah. Pasal apa? Pasal Nabi buat ketika Nabi khutbah dalam sembahyang istisqa. Untuk kali buka sebelah, itu dia cara ekspres. Itu dia panggil pengajian kitab secara ekspres. Buka sebelah lagi. Keluar kerana turun hujan. Apa hukumnya? Ini yang bincang tadi. Okey, hujan dah turun dah. Keluar di waktu sembahyang. Apa hukum dia? Imam Syafi'i kata, sunat kita meneruskan sembahyang itu. Walaupun hujan sudah main. Kita baca sikit sebab dia ada kaitan dengan dia sebut tadi ni. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah sampai khabar kepada aku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengenakan dirinya akan hujan pada awal-awal turun hujan itu kena pada tubuhnya. Ini yang kata tu Arab tu buat. Bila hujan main, Nabi ni bila lama tak hujan, bila hujan main, Nabi saja keluar pergi bagi kena hujan di badannya. Itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kita pergi di Mekah Madinah, puak ni bila hujan dia lompat di tengah hujan. Kita hujan lari mai tempat teduh. Depa pula tu rumah pula ni, rupanya Nabi buat benda tu. Nah, lepas ni kita pun cuba bumi sekali. Ambil juga ya hujan yang lama tak turun ni. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawasanya langit menurunkan hujan. Maka katanya bagi budaknya, ni Abdullah bin Abbas, bila hujan turun dia kata dekat kadam dia, keluarkan hamparan yang ada di dalam rumah, keluarkan kenderaan dan sebagainya, bagi kena hujan yang turun tu. Ini Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Bila hujan turun, dia buat keluar kenderaan dia bagi kena, dia buat keluar apa dalam rumah bagi kena sikit, dia kata. Maka kata Abu Jauza bagi Ibnu Abbas, kerana apa kau buat yang demikian itu? Apa hal ini? Hujan turun buat keluar barang dalam rumah bagi kena sikit, yang hujan masuk balik nak bagi kena juga sikit yang hujan. Pasal apa? Memberi rahmat akan dapur oleh Allah. Dia kata mudah-mudahan aku tanya ni bukan nak apa, mudah-mudahan mendapat rahmat kepada aku. Jawapan hang nak bagi tak begini. Maka katanya, tidakkah engkau baca Quran? Firman Allah, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Itu ayat Quran. Maksudnya, dan telah kami turun daripada langit itu air yang diberkati. Quran kata hujan itu air yang diberkati. Aku nak barang dalam rumah, aku kena berkat. Itu jawapan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Maka aku suka bahawa mengenai oleh barakah akan hamparan di dalam rumah aku dan kenderaan aku kena berkat daripada Allah. Baik, kemudian bawah lagi, tuan-tuan tengok, masalah angin dan awan di Mekah ketika melihatnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Al-Muttalib bin Hantar, bahawasanya Nabi SAW apabila kilat di langit ataupun buruk di langit, dikenali yang demikian itu pada wajahnya. Ini hadis tuan, hadis. Nabi ini bila dia mai pokok hujan, muka Nabi, kata Aisyah, muka Nabi ini susah dia. Bila mai pokok hujan, bila kilat, bila guruh, muka Nabi ini macam orang susah hati. Dalam hadis Muslim, Aisyah kata Nabi keluar, saat Nabi masuk, saat Nabi keluar rumah, saat Nabi masuk, nampak gelisah Nabi ini. Bila pokok hujan ni, bila kilat, bila guruh duk mai. Bila turun hujan, ceria muka Nabi. Bila ditanya Nabi SAW, pasal apa Nabi jadi macam tu? Nabi kata, hampa tak ingatkah apa yang kena kepada kaum Lut? Hampa tak ingatkah apa yang kena kepada kaum Samud? Dia tak macam ni lah. Dia tak main redu pokok hujan. Dia tak main kilat. Tiba-tiba disusuli dengan batu daripada neraka Sijil. Nabi kata, jadi bila main ni, kita tak tahu nak turun tu apa. Bila turun hujan, lega. Mana apa yang main ni, bukan apa yang main kepada kaum Lut. Dan bukan apa yang main kepada kaum Samud. Ha, itu kesimpulan kepada paragraf tu. Kemudian, last kali dia kata, maki angin apa hukumnya? Kata Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Safwan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih wa a'udzu billahi min syarriha. Janganlah kamu maki akan angin, dan minta berlindunglah sekalian kamu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan angin itu. Bila mai angin kuat, jangan duk maki dia. Minta Allah lindung kita kalau angin ini nak bawa kejahatan. Itu yang kita kena buat, tidak boleh mati dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk fi salatil kusuf. Itu cerita tentang macam mana sembahyang gerhana. Dia ada dua, satu sembahyang gerhana matahari, dia ada satu sembahyang gerhana bulan. Lepas daripada itu tuan-tuan, insyaAllah kita ada lagi satu kuliah lagi. Lagi satu kuliah lagi. Mungkin kita akan habis dalam sembahyang apa nama gerhana itu sajalah. Lepas itu dia main sembahyang khauf. Sembahyang khauf apa ni, sembahyang takut. Dalam medan perang dia ada cara sembahyang dia. Yang tu mungkin kita request baca hadis dia saja. Sebab kurang apa nama berkenaan dengan kita. Ha, lepas dia main tajuk-tajuk yang penting-penting, iaitu sujud Al-Quran. Dia panggil fi sujud Al-Quran. Sujud Al-Quran ataupun sujud tilawah. Ataupun dipanggil sujud sajdah. Apa cerita dia? Seperti berlaku di satu masjid di daerah kita baru ni. Jadi di satu masjid tu mereka confused tentang apa sembahyang subuh bagi jemaah ni. Dia confused. Dia kata subuh bagi jemaah sembahyang baca surah sajdah. Jadi itu imam, hak jadi imam pagi tu, dia hafal surah sajdah ni, tapi ialah doa apa sendiri. Bila tolak naik depan dia ketang, ni satu hal lain pula. Jadi bila dia naik jadi imam sembahyang subuh bagi jemaah, dia baca surah sajdah, tapi dia baca ayat 1 sampai 5. Surah sajdah ada berapa ayat? 30. Ayat sajdah ayat itu berapa? 15. Dia baca ayat 1 sampai 5, dia sujud sajdah. Kan? Itu dia panggil confused. Jadi, bila dia sujud, makmum belakang ni duduk. Dia nak fikir barat lah semua. Nak fikir barat ni, dia sujud, kita nak sujud ke tak ke? Kalau ada orang tak sujud macam ni. Tapi dia sujud. Dia jadi gitu. Kan? Saya tanya, dia kata, mana ozat dah? Apa faham tak? Dia kata, sujud sajdah. Pasal apa? Sujud tu pasal apa? Adakah kerana baca surah sajdah? Ataupun kerana baca ayat sajdah? Itu kena faham. Bukan semata-mata baca surah sajdah. Jadi saya kata baca surah sajdah, 5 ayat pun tak apa boleh sujud. No. Kita jumpa tu, tentang ayat sajdah tu, kita disunatkan sujud. Kata? Oh panjang lah. Oh kata. Dah tu hampa macam mana? Itu kacau kata, cerita panjang kan. Panjang tu jadi macam mana? Panjang-panjang tu ada yang sujud-sujud ikut suri imam. Dengan ingat kata, kalau silap ang tanggung lah. Yang siapa kan? Pun ada. Lagu duk ia, tetapi tak motor balik. Pun ada.